Salah satu aktor legendarisnya Indonesia, aktor sepanjang zaman, yang suaranya merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Yuk kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Aya Mansur. Subhanallah. Sengsaraku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara, kau. Thank you.